بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melangsungkan kajian rutinitas kita, kajian rutin kita bersama salah satu imam min a'immatis sunnah, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita telah sampai kepada pembahasan 100 lebih faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang telah lewat kita telah sampai kepada poin yang ke-6, yang ke-7. Kita masuk kepada faedah yang ke-8. Qala rahimahullahu taala annahu يقصد ذاكر المهابة والحلاوة والنظرة. Bahwa doa itu akan memberikan pakaian kepada yang berzikir, kewibawaan, kemanisan, dan nadrah, yaitu sinar pada diri orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, salah satu dari keutamaan zikir, benar-benar zikir itu memakaikan pakaian kewibawaan pada seseorang, kemudian kemanisan dalam banyak sisi, dalam perangai, perilaku, akhlak, dan seterusnya. Apa yang beliau sampaikan ini tidak lepas tentunya apa yang beliau telah jumpai dalam perjalanan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'ah yang ke-9, annahu yuwarrithuhul mahabbah allati hiya ruhul Islam. Bahwa doa mewariskan cinta Allah Azza wa Jalla, yang itu merupakan ruhnya al-Islam. Wa qutbu ruhad-din, dan poros edar, pusat edarnya agama. Wa madarus sa'adati wan najah, juga tempat beredarnya poros kebahagiaan dan keselamatan. Wa qad ja'alallahu likulli syai'in sababa, dan sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu itu punya jalan. Wa ja'ala sababa al-mahabbati dawamad dzikri. Allah Azza wa Jalla menjadikan sebab cinta itu terus berzikir. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selalu barakallahu fikum mengingat yang dicintai. Ya, di dalam kehidupan manusia ketika berbicara tentang cinta, barakallahu fikum maksudnya cinta, ya, kalau didefinisikan kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah akan mengaburkan cinta itu. Maka cukup definisinya adalah keberadaan cinta itu pada diri setiap kita. Mencintai sesuatu benda saja, kita selalu mengingatnya. Mencintai barakallahu fikum barang, kita selalu mengingatnya. Mencintai istri, mencintai anak, mencintai kedua orang tua. Maka terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebab kecintaan. Faman arada ayyanala mahabbatallahi azza wa jal falyalhaj bidzikrihi. Barang siapa yang ingin memperoleh cintanya Allah azza wa jal, maka hendaklah dia terus bersemangat untuk berzikir kepada Allah. Fa innahu ad-darsu wal mudzakaratu. Maka zikir itu adalah pelajaran. Zikir itu adalah mudzakarah. Kama annahu babul ilmi fadzikru babul mahabbati. Sebagaimana zikir merupakan pintu ilmu, maka zikir sebagaimana daras pelajaran itu atau mudzakarah itu pintu ilmu, maka zikir merupakan pintu mahabbah. Wa syari'uhal a'zham wa siratuhal aqwam. Wa syari', yaitu jalannya yang untuk mendapatkan cinta yang paling besar, jalan untuk mendapatkan cinta yang paling kuat, yaitu zikrullah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah dari faedah-faedah zikir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala akan diperoleh di saat banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ashiratu yang ke-10. Annahu yuwarrithuhul muraqabat hatta yadkhulahu fi babil ihsan. Bahwa zikir akan mewariskan, memberikan kepada seseorang itu muraqabah. Tingkat muraqabah, selalu merasa terawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian tingkat muraqabahnya itu atau doa itu memasukkan dia ke dalam bab al-ihsan. Selalu dan banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya'budullaha ka'annahu yarah. Wala sabila lilghafili anidzikri ila maqamil ihsan. Kama la sabila lilqa'idi ilal wusuli ilal bait. Lalu dengan martabat ihsan yang dia peroleh dari banyak berzikir kepada Allah, dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia melihat Allah. Dan tidak ada jalan bagi orang yang lalai dari berzikir kepada Allah untuk sampai kepada maqam al-ihsan. Tidak ada jalan. Ya. tidak ada jalan bagi orang yang lalai dari berzikir ke maqam al-ihsan. Kama la sabila, sebagaimana tidak ada jalan bagi orang yang duduk untuk sampai ke rumah. Ya. Jadi permisalannya demikian. Banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan muraqabah. Kif? Bagaimana tidak? Ketika seseorang berada di masjid saja, dia barakallahu fikum menunggu salat ke salat berikutnya, atau duduk di majlis al-ilm seperti ini, atau barakallahu fikum dia memurajaah Al-Quran, memurajaah ilmu hadith Nabi alaihi salatu wassalam, menghafal Al-Quran. Semuanya itu adalah babu dzikir. Kalau si rajul hamba ini benar-benar dia menyadari kalau dia berada pada dzikir, berarti dia selalu bermuraqabah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia membaca Al-Quran, dia ingat firman Allah azza wa jalla yang dia baca. Berarti ini maqam al-ihsan. Ya. Ketika dia sampai kepada ayat azab, ya, dia terenyuh hatinya, mungkin meneteskan air mata. Ini kan muraqabah. Ya, sikap selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dengan lantunan Al-Quran itu, dan seolah-olah Allah berada di depannya. Dia melihat Allah yang sedang berfirman seolah-olah demikian. Maka ini yang disebut dengan maqam al-ihsan. Orang yang lalai dari zikir tentu tidak akan pernah sampai ke maqamul ihsan. Ya, lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Sebagaimana orang duduk tidak pernah akan sampai ke rumahnya. Ya, ini gambaran al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Al-hadiyata ashrata, faedah yang ke-11. Annahu yuwarrithuhul inabah. Bahwa banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla akan mewariskan inabah. Inabah itu terlahir karena banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inabah artinya apa? Wahiyar ruju'u ilallahi Azza wa Jalla. Inabah artinya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Famata akthar ruju'i ilaihi bidhikrih. Kapan saja seseorang memperbanyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan berzikir, awrathahu dhalika ruju'uhu bilqalbihi ilaihi fi kulli ahwali. Perbuatan dia banyak rujuk kembali kepada Allah dengan selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, maka kembalinya dia itu akan mewariskan, ya, sikap dia banyak berzikir itu akan mewariskan kembali hatinya kepada Allah dalam semua kondisi. Untuk mendapatkan seperti ini memang berat. Ya, barakallahu fikum. Tentu tidak ada sesuatu yang berat apabila coba untuk dipikul. Ya, ikhlas itu berat, apanya yang berat? Ya, barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan berat untuk melawan. Sesungguhnya keikhlasan itu adalah satu bentuk pengabdian qalbiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, kalau terus dilatih, dijaga terus dan terus. Kalau keikhlasan itu sudah terpatri menjadi sebuah barakallahu fikum amalan yang terus kita perhatikan setiap ibadah, akan menjadi sesuatu yang ringan. Tapi karena ini adalah persoalan berat, maka tingkat sasaran pengerusakannya itu besar untuk kemudian memperjuangkan keikhlasan pada diri kita. Itu butuh pengorbanan. Antum perhatikan saja dalam satu amalan, jatuh bangun apalagi terkait dengan urusan banyak orang, ya, dakwah contohnya, subhanallah. Di situ ada orang memuji, di sana ada orang mengelulukan, di situ ada orang yang mengangkat, di sana ada orang yang memberikan jempolan, berbagai macam bentuk sanjungan dan pujian datang. Semuanya ini akan bisa dijadikan alat oleh setan untuk menghancurkan keikhlasan seseorang. Iya. Luntur sedikit demi sedikit, barakallahu fikum. Kalau seseorang selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang berat di hadapan Allah. Tapi ketika seseorang ingin membuktikan barakallahu fikum keikhlasan itu, dia akan menemukan ternyata benar-benar ini adalah amalan besar di dalam agama. Sebagai amalan besar di dalam agama, berarti sasaran pengerusakan kepadanya besar. Apalagi kalau keikhlasan itu menjadi penentu semua bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Berarti sekarang kita harus banyak-banyak ingat kepada Allah Azza wa Jalla, banyak ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kembalinya hati kepada Allah dalam semua kondisi. Kata beliau, fayabqa Allah Azza wa Jalla mafza'ahu wa malja'ahu wa maladhahu wa ma'adhahu wa qiblat qalbihi wa mahrabahu 'inda an-nawazil wal balaya. Sehingga kepada Allah yang tersisa di dalam hidupnya, yang ada di dalam hidupnya, tempat dia kembali, tempat dia berlindung, tempat dia mencari barakallahu fikum penyelesaian, bahkan kiblat hatinya kepada Allah, tempat berlari dari semua nawazil, mara bahaya yang turun, balaya yang turun, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, hal seperti ini tentu bisa kita menggambarkan bagaimana para pendahulu kita yang soleh, para salaf soleh umat ini, dalam kondisi seperti ini, barakallahu fikum, itu pun mereka menganggap belum berbuat terhadap dakwatullah azza wa jalla. Kita mendengar, barakallahu fikum, ucapan Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, yang dia juga menjumpai dari para pendahulunya, Al-Imam Ibnu Bahas rahimahullah, kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah, pendahulunya lagi. Mereka menyaksikan diri-diri mereka ini, apa yang diperbuat, perbuatan mereka terhadap dakwatu ilallah azza wa jalla, ay usaha mereka terhadap dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala, mereka menganggap belum berbuat apa-apa. Kita belajar, barakallahu fikum, bahwa apapun yang mungkin telah kita lakukan di dalam dakwah ini, jangan menganggap sudah melakukan yang besar. Jangan barakallahu fikum. Karena ini kan sering terbawa barakallahu fikum di lapangan dakwah. Orangnya ini dulu orang-orang pertama lo di dalam dakwah salafiyah. Sehingga muncul wah pada dirinya. Artinya dia menganggap sudah melalui garam. Ujian. Sudah melakukan besar unda. Jangan menganggap demikian barakallahu fi. Kita sudah diajarkan yang paling dekat, sering kita mendengar Syekhuna Mukbil rahimahullahu ta'ala. Apa yang diperbuat oleh Mukbil terhadap dakwah ini? Apa yang diperbuatnya? Apa yang telah dilakukannya? Padahal barakallahu fikum, beliau telah melakukan sesuatu, tetapi dia menganggap belum melakukan apa-apa terhadap dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah jiwa ketawaduan yang perlu kita contohi, yang perlu kita teladani barakallahu fikum. Agar jangan sampai kita menganggap bahwa kita telah melakukan yang besar sehingga harus diungkit-ungkit. Bukankah dengan saya Anda itu mendapatkan petunjuk? Dengan upaya saya ini lingkungan pondok pesantren itu berada dengan wah diungkit. Jangan barakallahu fikum. Karena yang memberikan nilai itu bukan manusia. Manusia hanya bisa melihat, apik, bagus. Tapi yang di atas, barakallahu fikum, mengetahui apa yang itu menjadi landasan dasar kita berbuat. Allah Maha mengetahui terkikisnya keikhlasan dan seterusnya, tidak ada yang tahu. Allahu Azza wa Jalla yang mengetahuinya barakallahu fi. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat ahlu sunnati wal jamaah, mari kita berbuat untuk dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan mencela, jangan menghina. Ada orang yang bisa berbuat lebih kecil dan sedikit dari dirimu. Jangan direndahkan, jangan dihinakan, jangan dianggap dia enteng dan remeh di matamu. Jangan. Barakallahu fikum. Karena tidak demikian kita dididik oleh dakwah ini. Bagaimanapun dia, selama dia berada di atas manhajul haq, dia harus dan pantas untuk Anda hormati. Pantas untuk Anda muliakan. Pantas untuk Anda kemudian berikan barakallahu fikum kecintaan kepadanya, penghormatan dengan mata yang penuh barakallahu fikum kasih sayang. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu tidak ada perbedaan antara orang yang lama dan baru di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Semuanya dituntut untuk tetap istiqamah. Semuanya dituntut untuk menjadi ikhlas. Semuanya dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Semuanya dituntut barakallahu fikum untuk bertawakal kepada Allah. Semuanya dituntut untuk bersabar. Semuanya dituntut untuk lurus hidupnya. Tidak ada barakallahu fikum perbedaan rahimani wa rahimakumullah. Lalu perbedaan itu ada di sisi Allah terkait dengan barakallahu fikum ketakwaan kita dengan semua apa yang telah kita ukir di dalam hidup. Sehingga tidak ada pintu seseorang, ya kamu itu baru loh. Saya ini orang lama mengenal dakwah. Sebelum kalian itu mengenal dakwah, saya sudah mengenal dakwah. Untuk apa? Untuk apa Anda mengungkapkan dan mengungkit ini semua? Padahal Allah Azza wa Jalla yaqul, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling mulia di sisi Allah, adalah orang yang paling berhasil untuk mewujudkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada beda antara lama dengan yang baru, antara muda dengan yang tua, barakallahu fi. Kalau kita mau mengingat berlalunya umur kita ini dengan anak-anak muda, mungkin kita akan menyadari, aduh, sudah sekian banyak umur yang saya lalui, banyak dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan begitu. Kita tidak akan pernah bebas yang namanya dari dosa dan kemaksiatan. Tidak pernah. Sehingga di saat kita melihat ada anak muda, jangan menganggap kita orang tua adalah lebih mulia dari dia. Jangan. Demikian juga anak muda, kalau kita bertemu dengan orang tua, jangan kemudian, wis anak kan lebih baik, sudah menghafal Al-Quran, sudah ini, sudah itu, jangan. Tapi Anda menganggap bahwa dia, orang tua ini, lebih dahulu dan mendahului saya dalam kebaikan. Saya ini baru. Untuk kemudian, jangan sombong. Jangan melihat seseorang itu dengan barakallahu fikum, dengan mata sebelah. Harus engkau hormati dan muliakan, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, bahwa kalau seseorang itu benar-benar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dia kembalikan semuanya kepada Allah. Ya, dia tidak akan melirik kepada manusia, barakallahu fikum. Ats-tsaniyata asyrata, yang ketiga belas. Annahu yuwarithuhul qurb minhu. Bahwa doa itu akan mewariskan kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ala qadri dzikrihi lillahi azza wa jalla yakunu qurbuhu min. Wa'ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu min. Kata beliau, zikir, banyak zikir kepada Allah akan mewariskan kedekatan dari Allah. Maka atas dasar kadar zikirnya seorang hamba kepada Allah, kedekatannya itu sebegitu. Maka atas dasar kadar kelalaiannya dari Allah, kejauhannya kepada Allah, ya sekadar itu, seukuran itu, barakallahu fikum. Sebagai bentuk kedekatan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ats-tsalitsata asyrata, yang ke-13. Annahu yaftahu lahu baban 'aziman min abwabil ma'rifati. Wa kullama akthar min adz-dzikri izdada min al-ma'rifati. Bahwa berzikir, selalu ingat kepada Allah, akan membuka pintu yang besar dari pintu-pintu ma'rifah. Dan setiap bertambah zikir dia kepada Allah, bertambah pula pengetahuan dia, barakallahu fikum, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang membiasakan zikir ba'da sholat, ya, ba'da sholat saja. Sholat itu zikir. dia sambung dengan zikir barakallahu fikum yang sudah dituntunkan. Ya. Setelah itu dia zikir lagi dengan solat sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Dia pulang ke rumahnya atau dia duduk di majlis ilmu. Dia pulang ke rumahnya mendengar. Ya. Dars-dars barakallahu fikum. Lalu kemudian rahimani wa rahimah kembali dipanggil. Terus kondisinya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada dirinya akan dibukakan abwab al-ma'rifah. Pintu-pintu pengetahuan. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika bertambah, bertambah pula pintu ma'rifahnya. Pengetahuannya. Beda dengan orang yang malas kan. Coba antum melihat kalau ada tulab yang memang benar-benar tekun. Ia tekun beribadah, tekun belajar, subhanallah. Ya. Antum melihat pada perkembangan dia. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa dia bisa menghafal ini, bisa menghafal itu. Ma'rifah itu adalah pengetahuan yang membuahkan amal. Amalnya bertambah, terlihat, barakallahu fikum, bertambah lagi. Buah dari zikir dia selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semua kita merasakan sesungguhnya. Di saat kita barakallahu fikum, selalu dalam kondisi banyak zikir, berakhir, tambah zikir lagi, terus zikir lagi. Kita menemukan pada diri kita sesungguhnya ada perubahan. Kesabaran kita, ya, terus kita banyak meminta kepada Allah. Yang kemarin, ya sudah. Barakallahu fikum tahu kita. Apalagi kalau astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, coba dia benahi lagi ketika dia menemukan sesuatu barakallahu fikum dalam hidupnya kesandung duri misalkan, ya dia tahu astaghfirullah. Ini semuanya adalah ma'rifah, pengetahuan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tahu di belakangnya itu bahwa Allah, bahwa ketentuan semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'ata asyrata annahu yuwarrithuhu al-haybah li rabbihi azza wa jalla wa ijlali. Bahwa banyak berzikir itu akan membuahkan, mewariskan pemuliaan kepada Allah azza wa jalla dan pengagungan. Li syiddat istila'ihi ala qalbihi. Karena terus menguasai hatinya, wahudurihi ma'allah ta'ala, dan hadirnya hati bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khilafi al-ghafil. Berbeda dengan orang yang lalai. Fa inna hijabal haibati raqiqun fi qalbihi. Hijab pengagungan, pemuliaan kepada Allah itu tipis di dalam hatinya. Kalau seseorang lalai barakallahu fikum dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisata asyrata. Annahu yuwarrithuhu zikrullahi ta'ala lahu. Bahwa zikir itu akan mewariskan sesuatu atau zikir Allah terhadapnya. Allah akan mengingat dia. Kama qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ingatlah kalian aku, kata Allah Azza wa Jalla, niscaya aku akan mengingat kalian. Fadhkuruni adhkurkum. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, walau lam yakun fi dhikri illa hadihi wahdaha. Kalau tidak ada keutamaan pada zikir itu kecuali ini saja, lakafa biha fadlan wa syarafa. Maka cukup dengan keutamaan ini, faidah ini, untuk menunjukkan zikir itu adalah keutamaan dan kemuliaan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan dari Rabb tabaraka wa ta'ala, barang siapa yang mengingatku maka aku akan pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku, kata Allah azza wa jal. Dan barang siapa yang mengingatku, menyebutku di keramaian, aku akan menyebutnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Dan terakhir yang kita ambil, as-sadisata asyrata annahu yuwarithu hayatal qalbi, bahwa zikir itu akan mewariskan hidupnya hati. Hidupnya barakallahu fikum hati. Wa sami'tu syaikhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ta'ala ruhahu yaqul. Aku telah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Azza wa Jalla mensucikan ruhnya, mengatakan adz-dzikru lil qalbi mathalul ma'i lis samaki. Zikir terhadap hati itu bagaikan air terhadap ikan. Zikir terhadap hati bagaikan fungsi air terhadap ikan. Kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yang dinukil oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ. Bagaimana kondisi ikan apabila pisah dari air? Hati tampak dibarengi dengan zikir kepada Allah bagikan ikan yang dipisah dari air. Gimana Mujahid? Kalau ikan dipisah dari air, hah? Gimana? Apa Mujahid? Tidak? Tidak berdaya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini gambaran dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Jadi barakallahu fikum, setiap kita bisa belajar, bisa menjadi dokter terhadap diri kita. Kita bisa berpengetahuan tentang diri kita barakallahu fikum, untuk membuktikan faedah-faedah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya untuk mengingatkan kepada kita, jangan melakukan hal yang akan melalaikan kita. Ya, perkara-perkara yang akan melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali dilakukan barakallahu fi. Loh Ustaz, bagaimana kalau olahraga misalkan? Barakallahu fikum. Iya, tentu Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala sangat-sangat menganjurkan kita untuk berolahraga. Bela diri, barakallahu fikum. Iya, ini tidak termasuk lalai. Oh, enggak. Anna Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering memberikan motivasi kepada kita dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Mu'min yang kuat lebih Allah cintai daripada mu'min, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Juga berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Wa'iddu lahum, dan siapkan buat mereka apa yang kalian miliki dari kekuatan. Termasuk barakallahu fikum, kalau kita benar-benar bahwa untuk menjaga stamina tubuh kita, kita berolahraga, kita barakallahu fikum menjemur diri dan seterusnya, ya, maka insyaallah tidak akan melalaikan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi pelajaran yang berharga bahwa zikir atau banyak zikir kepada Allah akan menjadikan hati kita hidup. Permisalan hati dengan zikir bag seperti barakallahu fikum ikan dengan air. Ya, ya hidup. Apalagi kalau terus tajdid air, airnya terus mengalir, tentu akan semakin barakallahu fikum, ya, ikannya sehat, segar, bugar. Demikian juga kalau terus kita patri dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, akan menjadikan hati kita ini hidup barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawaid-fawaid yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kita dapatkan di saat kita selalu ingat kepada Allah, kita ganti terus dengan ketaatan yang berikutnya sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu.